Indonesia bersatu dan tetap terjaga. Yeah. Jiran bingkai negeriku, tapaki sejarah panjang dan harapan generasi kami. Generasi yang selalu menitipkan harapan, harapan dari rakyat cinta sepanjang masa bagi tanah air ini, Indonesia. Sama para mujahid Firman hingga orasi lantang di Bonegoro. Ku ingat selalu di setiap cerita semangat ku hancurnya di hingga Patimura. Membasuh begitu tulus air mata dan keringat Kartini. Ku membentang begitu besar jauh dan hijau. Membasuh legenda perang dan senapan. Bambu-bambu runcit berubah air mata dan darah menjadi semangat merdeka ternyaring. Kau ayam jantan dari timur memelah darah dalam harapan termakmur. Saat para pahlawan tersungkur tinggalkan mimpi tentang negeri yang makmur. Iwal nyata fenomena melantur, lintah dalam demokrasi menjamur. Begitu manis Soekarno Hatta bertutur, melindung justru membenturkan demokrasi dalam dangkalan karikatur. Mengekangkan euforia sandiwara negeri, praktisi elit menikam buka sejarah harapan yang semakin hitam. Di ujung sejarah dan harapan gelap mengumpal bagai satria kegelapan. Tersirat darah pedang dan air mata, keringat rumah menjadi sampah. Mengundi warna-warna hati yang berduka. Masih ada lagi kesetiaan seperti di cerita Ramayana. Seperkasa para pejuang di antara legenda Gatot Kaca. Atau mengisota kita lebih dangkal dari sang kuriang. Tanpa jiwa raga hanyalah kapas hanyutkan terang nafas. Ajal menjemput kita untuk berdekat. Di atas air mata petua dan lonjangan-lonjangan terhina. Laton Erli Urbabi LB Murdani dan Tri Sutrisno. Tak semanis sampah janji ketumpulan Komnas HAM dan arwah Baharudin Lopa di hadapan Bungkar dan Nakir. Salam lagam pasti Israel kan datang menjemput nyawamu. Detak jantung bergerak cepat di atas irisan karat paku. Tak sempat memilih konspirasi yang kau pilih di atas nyawa Amir Diki. Simpang fitnah menjudukkan Rizik. Memfonis Jafar Umar Tolib pada intuisi kemanusiaan sepihak. Seperti para ustaz yang terculik. Langkah picik-licik argumentasi bukti kami Teo Syafi'i. Siapa yang melempar bensin di argumen mendeta versus ulama di tong sampah. Satu meja di atas sampah demokrasi dan kertas sejarah. Memicu masalah kecil dan krusial untuk sebuah perang agama. Indonesia di satu dasar korelasi reformasi terparah. Kelas membuat senjang terpanjang membangun hitam hampus musuh dan terbuang. Kenanglah batas perlawanan darah para mujahid di Nusantara. Hingga Arif Rahman Hakim dan Semanggi 98. Cerminan yang takkan terlupakan. Dan Abu Bakar Basir yang terbincang fitnah sebagai kambing hitam. Negeri yang selalu ku cintai ini memfitnah warna sejarah anak cucu kita. Sejarah darah dan sampah. Tak semakur rasa nasionalis ala Sino muncul. Di sini hati kami terpukul. Setiap beban yang terpikul. Kebencian pun terkumpul. Bongkar nurani untuk lebih mengerti dari sekedar refleksi ala Republika. Atau buku-buku dominan di setiap rak perpustakaan negara. Biarlah waktu menjadi guru hingga hidayahmu membaca. Di sudut sakral pengkhianatan Nusantara. Memfitnah agama di atas ambisi tata. Etika pengkhianat jelata. Monopoli militer untuk ambis darah dan negara. Merobek di balik neraca pembenaran. Memohon respon penghuni istana. Persis dengan demonstrasi mahasiswa dan transaksi narkotika. Kesenjangan yang harus kami telan. Mengunyah dalam kengerian terdalam. Memastikan setiap prasasti para adipati tak berurangi. Bingkai peninggalan gabus dan mataram. Lebih kejam kutuk diadap mereka yang melihat tapi diam. Ambon, Poso, Aceh dan nostalgia Timur Leste. Indonesia di sini mimpimu mengalir dalam darah. Menjadi koleksi sejarah. Konon paper dan pembantaian moneter. Situ Bondo, Kertapa, Giza, Papua. Batas langkah para pengkhianat piagam Madinah. Mereka batas wacana politik yang mencuci darah rakyatmu sendiri.